بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون حديث كتير أن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Berkata Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf rahmatullah alaihi, hadis yang ke-30 dari hadisnya Abu Tha'laba, beliau bernama Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Ini muqil, sangat jarang kita lewatkan hadisnya beliau. Dalam kitab ini hanya ini saja. Beliau tidak memiliki hadis dalam arba'in kecuali hanya ini saja. Abu Tha'laba Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah berkata, "Inna Allah farada fara'idha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, itu telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudhi'uha, maka janganlah kalian menelantarkan kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan kalian terlantarkan, jangan kalian sia-siakan kewajiban itu. Maksudnya laksanakan. Menelantarkan, menyia-nyiakan adalah dengan tidak melaksanakannya, tidak memperhatikannya. Termasuk menelantarkannya itu kalau tidak mau mempelajarinya, mengilmuinya. Apa-apa yang Allah wajibkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan sungguh Allah telah menetapkan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Wa harrama asya'a, dan telah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggar apa yang Allah haramkan tersebut. Wa sakata an asya', dan Allah diam terhadap beberapa perkara. Ya, Allah tidak menyebutkannya apakah itu halal ataupun haram. Ya. Rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Ghaira nisyan, bukan karena Allah lupa sehingga Allah tidak sebutkan. Nah, fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya. Fala tabhasu anha. Ya, Allah diam terhadap beberapa perkara, Allah tidak terangkan, sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Ghaira nisyan, bukan karena Allah lupa. Tetapi apa? Bagi rahmat bagi kalian. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian mencarinya apa yang Allah tidak sebut. Nah, kita cukup mengimani. Jika Allah mengabarkan dahulu Nabi Musa punya apa? Tongkat. Ya. Tidak usah dicari-cari kira-kira kayu apa ya. Nah, karena Anda sendiri yang capek. Dahulu Nabi Nuh buat apa? Kapal, perahu. Kira-kira kayu apa itu yang dibuat sehingga bisa apa kuat itu kayu? Allahu a'lam. Allah tidak menerangkan jenis kayu kayu apa cukup kita mengimani, bukan boleh bikin kapal, perahu dari kayu apa, Allah Alam, Allah tidak menyebutkan. Bukan Allah tidak apa, tidak ingat, bukan Allah lupa sehingga apa, beliau tidak sebut, tapi bentuk rahmat bagi kalian. Nah, bayangkan kalau ditahu kayu yang lain nanti tidak laku, ya. Nah, kayu itu bisa nanti dijadikan jimat-jimat sebagian orang, ya, kalau disebutkan. Jadi pada tabahatu anha, jadi apa yang Allah tidak sebut, tidak terangkan, yang tidak usah dicari-cari. Nah, qala hadithun hasan rawahu Dharqutni wa ghairuhu. Nah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawlu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah farada fara'idha fala tudayyuha. Sungguh Allah telah memfardhukan, mewajibkan beberapa perkara, maka jangan kalian terlantarkan. Ay awjaba ijaban hatmiyan ala ibadihi fara'idhu ma'lumah. Ya Allah mewajibkan, ya, dengan pengwajiban yang hatmiyan, harus, mesti, ala ibadih, terhadap hamba-hambanya, fara'idhu ma'lumatan. Ini perkara-perkara wajib yang diketahui. Ya, diketahui seperti sholat. Ya, diketahui. Kau muslimin tahu bahwa itu hukumnya wajib. Puasa pada bulan Ramadan, kau muslimin tahu. Nampak itu apa? Wajib. Fara'idhu ma'lumah. Allah wajibkan kewajiban yang sudah diketahui. Walillahilham, dan segala puji hanya milik Allah. Ya, kesalawatil kham, seperti solat lima waktu, waszakah, wasiyam, walhaji, haji, wabirril walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, silatil arham, menyambungkan hubungan kekerabatan, ughairi dzalik. Ini sangat jelas Allah menerangkan kepada kita hal-hal apa yang wajib, sudah maklum. Fala tudayyuha ay la tuhmiluha, itlah tuhmiluha, jangan kalian terlantarkan. Imma bitarkin, itu dengan cara meninggalkannya. Obitahawun, menelantarkan, ibitahawun, menggampang-gampangkan, menganggap entengnya. Ya, awbibakhsiha, aw naqsiha, ataupun menguranginya. Ya, jadi jangan kalian terlantarkan, jangan kalian sia-siakan dengan cara meninggalkannya ataupun mengentengkannya, menyepelekannya, tahu, ataupun mengurangi apa yang telah Allah wajibkan. Maghrib tetap 3 rakaat, jangan dikurangi. Iya, dalam segala keadaan. Naam. Baik. Puasa 1 bulan penuh, jangan kurangi, jadi 28. Ya, 1 bulan penuh, imma 29 hari ataupun 30. Jangan kalian apa? Kurangi. Bahkan jangan kalian tambah. Naam. La azidu ala hadha wa la anqus, kata orang tersebut. Walladzi ba'athaka bil haqq la azidu ala hadha wa la anqus. Saya tidak akan kurangi dan saya tidak akan menambahnya apa yang telah engkau wajibkan ini. Maka Nabi katakan, dakhala al-jannah in shadaq, aflaha in shadaq. Dia akan masuk surga ataupun beruntung orang itu jika dia benar jujur apa yang dia katakan, dia tidak kurangi, tidak nambah. Naam. Wa hadda hududan ay awjaba wajibatin wahaddadaha bi syurutin wa quyudin. Yang mewajibkan, Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban dan telah menetapkan syarat-syaratnya. Syurut wa quyud. Ya. Naam. Allah mewajibkan beberapa hal, bersama dengan itu Allah menyebutkan apa syarat-syaratnya. Ya, puasa. Allah wajibkan puasa, syarat, ada syarat-syaratnya. Ya, bagi yang mampu. Ya. Naam, yang dia tidak sakit, dia mukim. Jadi Allah telah menetapkan kewajiban tetapi ada syarat-syarat wajibnya. Naam. Fala ta'taluha ila tatajawazuha. Yang kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahiquha, ay harrama asya'a mithla asy-syirki. Allah mengharamkan beberapa hal seperti kesyirikan. Wa uqil walidain. Juga seperti apa? Mendurhakai kedua orang tua. Naam, wa uqil walidain wa qatlin nafsi. Membunuh satu jiwa, allati haramahallahu illa bilhaq, yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Walhamri, seperti Allah juga haramkan khamar. Wassariqah, pencurian. Wa asya' kathirah, dan juga beberapa perkara yang begitu banyak. Nah, Allah haramkan. Fala tantahikuha ay fala taqa'u fiha, ay jangan kalian jatuhkan diri kalian pada perkara yang diharamkan itu. Fa inna wuqu'akum fiha intihakulaha, karena sungguhnya terjatuhnya kalian ya dalam perbuatan tadi adalah bentuk pelanggaran terhadapnya. Wasakata'an asya, dan Allah diam dari beberapa hal. Ilam yufritha walam yujibha walam yuharrimha, Allah tidak wajibkan dan Allah tidak haramkan. Rahmatan bikum min ajlir rahmah, sebagai bentuk rahmat. Wat takhfif alaikum, bentuk keringanan untuk kalian ya. Ghaira nisyan, bukan karena Allah lupa sehingga Allah tidak menyebutkannya, tetapi karena sebagai bentuk rahmat. Fa inna Allah ta'ala la yansa, Allah itu tidak lupa. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, la yadhillu rabbi wa la yansa, Allah itu tidaklah, Rabbku tidaklah sesat dan tidak pula lupa. Wa huwa tarakaha jalla wa ala rahmatan bil haqqi bil khalqi laysat nisyan la, Allah meninggalkannya sengaja tidak menyebutkannya ya sebagai bentuk rahmat bagi makhluk, bukan karena lu lupa. Fala tas'alu anha ay la tabhasu anha, tidak usah kalian tanyakan hal-hal yang Allah tidak menyebutkannya. Cukup kalian apa melaksanakan apa yang Allah sebutkan dari perkara-perkara yang wajib. Cukup kalian apa meninggalkan apa-apa yang Allah lah larang. Apa yang Allah tidak sebutkan tidak usah dikorek-korek, tidak usah dicari. Nah, yang sudah disebutkan saja belum tentu kita apa mampu melakukan seluruhnya. Apalagi yang tidak disebut-sebut. Cukup kita lakukan apa yang Allah telah sebutkan ataupun melalui rasulnya. Jadi kita lakukan yang Allah tidak sebutkan, tidak usah dicari-cari. Nah, fi hadzal hadits min al fawaid, dalam hadis ini beberapa pelajaran bisa kita petik. Pertama, husnul bayani Rasul sallallahu alaihi wasallam حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين. Ya. Yang pertama kata beliau, husnul bayani Rasul, baiknya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan hadis dengan pembagian yang sangat jelas. Ya, Allah mewajibkan beberapa hal. Ya. Jangan kalian tinggalkan, yang kalian sia-siakan. Allah mengharamkan beberapa hal, jangan kalian apa? Naam, terjatuh di dalamnya. Allah diam dari beberapa hal, enggak usah dicari-cari apa yang Allah diam darinya, ya. Ini apa? Tentu bentuk dari apa? Kebaikan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah taala farada ala ibadihi faraidha aujaba alaihim ala al-hatmi wal yaqin. Ya. Maksudnya Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya beberapa perkara wajib. Ya, di mana perkara wajib tersebut adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang meyakinkan. Wal faraidu qala ahlul ilmi, dan perkara-perkara wajib para ulama berkata, inna tanqasimu ila qismain, hal-hal yang wajib ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fardu kifayah wa fardu ain, fardu kifayah dan fardu ain. Fa amma fardul kifayah, adapun fardu kifayah, fa innahu ma qusida fi'luhu biqat'in nadhari an fa'ilihi wa hukmuhu annahu idza qama bihi may yaqti saqata 'anil baqin. Ya, jadi fardhu kifayah adalah apa yang dimaksudkan dari melakukannya tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan hukumnya apabila sebahagian sudah melaksanakan apa yang dikatakan fardhu kifayah tadi, maka gugurlah kewajiban yang orang yang lain. Ya, dimana mereka mencontohkan seperti apa ya, jenazah. Sudah ada yang memandikan satu dua orang, atau sudah ada yang mengkapani, sudah ada yang menguburkan, sudah. Yang lain alhamdulillah, ya sudah tidak berkewajiban dia melakukannya. Nah, tapi kalau dibiarkan saja, tidak ada yang ngurusi, padahal ada orang-orang yang bisa mengurusinya, maka dikhawatirkan seluruhnya berdosa. Nah. Baik. Wa fardhul ain, adapun fardhul ain, huwa ma qusida bihi fi'lu wal fa'ilu wa wajaba ala kulli ahadin bi ainihi, wajib bagi tiap-tiap orang secara individu, yang namanya fardhu ain, untuk dia lakukan seperti salat lima waktu. Tidak bisa kita katakan adanya Allah amrullah salat di sana yang lain, yang saya tidak usah karena dia sudah mewakili saya. Tidak bisa, itu fardhu apa? Fardhu ain. Jadi kalau salat jenazah sudah ada di sana, sudah cukuplah. Ya, kalau salat lima waktu Tidak bisa diwakilkan. Fa'ammal awwalu famithluhu al-adhan. Contoh yang pertama yang perlu kifayah. Famithluhu seperti al-adhan, adhan. Ya, kalau ada yang adhan sudah alhamdulillah. Wal iqamah, ada yang sudah ada yang qomat. Ya, salatul jenazah, salat jenazah wa ghairuha, dan yang selainnya. Naam. Itu umpama sepakat sudah tidak mau adhan, berdosa semua kita. Tidak ada yang adhan. Wa amma tsani, adapun yang kedua yang fardhu ain, yang wajib secara individu. Famithlu shalawatil khams, seperti salat lima waktu, waz zakah, dan pula zakat. Yang telah memiliki harta dan sampai nisabnya. Wa shaum, puasa wal haji. Wa qawlu hadda hududan ay awjaba wajibatin muhaddada mu'ayyada bi syurutiha. Ya Allah telah mewajibkan perkara-perkara yang sifatnya terbatas, tertentu dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga, annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hudud Allah, buat tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melampaui, melewati apa yang telah Allah tetapkan. Nah, qala wa yatafarra min hadhihi al fa'idah, sehingga bercabang dari faedah ini bahwa apa yang telah Allah tetapkan tidak boleh kita apa melewatinya. Ya, kata beliau, bercabang dari faedah ini, annahu la yajuzu al mughana fi dinillah, tidak boleh kita berlebihan ekstrim dalam beragama, dalam agama Allah. Naam. Toy. Tidak boleh kita apa ekstrim. Walihada angkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alladzina qala ahaduhum ana asumu wa la uftir. Oleh karena itu Nabi SAW mengingkari kepada sebahagian orang, di mana sebahagian dari antara mereka mengatakan, ana asum wa la uftir, saya akan berpuasa terus menerus, tidak mau buka. Ya, mau puasa tiap hari. Waqala tsani, orang kedua mengatakan, ana aqum wa la anam, saya akan salat terus semalam suntuk, tidak akan tidur-tidur. Masyaallah. Waqala tsalits, orang ketiga mengatakan, ana la atazawwajun nisa, saya tidak mau menikah, pokoknya saya mau fokus. Ya. Naam, Nabi SAW mengingkari ya. Angkara alaihim wa qala, Nabi pun mengatakan, amma ana fa usalli wa ana, adapun saya tetap salat dan saya juga waktu saya sebagian saya gunakan untuk tidur. Wa asumu uftir, bukan pula saya kadang puasa, kadang juga buka. Tidak puasa tiap hari. Ya. Naam, wa atazawwaju nisa, dan saya bahkan menikahi beberapa wanita, bukan hanya satu, beberapa nisa dalam bentuk ya jama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci terhadap jalan yang telah saya tempuh, maka bukan bagian dariku. Naam. Ini mengingkari orang-orang yang bersifat berlebihan gulu dalam beragama. Naam. Baik. Keempat, tahrimul intihakil muharramah, haramnya untuk kita melanggar apa yang telah Allah haramkan. Di qawli fala tantahikuha thumma innal muharramat nawan, kemudian hal-hal yang diharamkan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kabair wa saghair, ada hal-hal yang diharamkan tadi sifatnya dosa besar. Ya. Wa saghair, ada yang sifatnya apa dianggap sebagai dosa-dosa kecil. Fal kabair, maka dosa-dosa yang dianggap besar, hal-hal yang diharamkan yang itu dianggap besar, la tukfaru illa bitawbah, tidak akan dimaafkan kecuali dengan dia bertaubat. Wasagair, kalau ada pun sagair, tukaffiruhas shalah, yang dosa-dosa kecil tadi bisa tergugurkan dengan sendirinya, seperti kalau dia dengan melaksanakan salat. Ya. Namun Nabi mengatakan, man tawadda nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddith fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kecil, ya. Naam. Tapi dosa-dosa besar dia perlu tobat khusus. Dia harus tinggalkan segera. Ya, dia harus menyesali yang telah lalu, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi ada sebagian dosa yang dianggap saghair, ya, apabila dia berwudu, membaguskan tata cara wudunya, dia sholat dua rakaat, ini bisa menggugurkan. Naam. Innal hasanat yudhibna sayyiat, ya. Naam. Qala tukaffiru shalah wal haj, bukan pula haji, wa dzikir wa ma asbaha dzalik. Anna ma sakata Allahu anhu fa huwa afun. Wa apa yang Allah diam darinya, Allah tidak terangkan apakah ini wajib ataukah diharamkan, ya, Allah diam darinya tidak menerangkannya, maka itu adalah afun, bentuk apa, afu, bentuk pemaafan dari Allah azza wajalla. Fa idza ashkala alaina ya hukmul syai, hal huwa wajib am laysa biwajib, wa lam najid lahu aslan fil wujub, fahuwa mimma 'afallahu anhu. Apabila kita dapatkan sesuatu yang muskil bagi kita, suatu hukum, kita tidak memakai itu wajib atau bukan wajib, kemudian kita tidak mendapatkan dalil akan wajibnya perkara itu, maka itu diantara hal yang Allah maafkan apabila kita tidak melakukannya. Wa idza syakakna hal hadza haram am laysa haram wa huwa laysa aslu at-tahrim. Apabila kita ragu terhadap suatu perkara apakah ini haram atau tidak haram, wa huwa laysa aslu at-tahrim, dan pada asalnya itu bukan sesuatu yang diharamkan, kana hadza aidan mimma afallahu, maka ini juga masuk dalam kategori diantara hal-hal yang Allah maafkan. Kemudian selanjutnya intifa'un nisyan 'anil azwajal, wa dinafikan, ditiadakan sifat lupa bagi Allah. Wa hadha yadullu 'ala kamali ilmi, dan ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmunya Allah. Ya, wa anna Allah azza wa jalla bi kulli syai'in 'alimun fala yansa ma'alima. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Allah tidak akan pernah lupa apa yang Allah ketahui. Wa lam yusbaq 'ilmuhu yahlun, ilmunya Allah tidak pernah dilalui kejahilan. Jadi kalau kita ya dulu kita hari ini memang kita ilmui, tapi itu dulu karena menunjukkan bahwa kita pernah bodoh terhadapnya. Kalau Allah, ya Allah mengetahui segalanya, dan tidak pernah Allah disifati dengan bahwa Allah dia tidak pernah, dia dulunya tidak tahu. Maksudnya Allah dari yang seperti itu. Lam yusba ilmu jahlu. Bal huwa bi kulli syai'in 'alim azalan wa abada. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu ya dari dulu sampai sekarang. Kalau kita tidak. Apa yang kita ketahui hari ini sekali lagi dulu kita tidak tahu, ya. Nah. Yang terakhir annahu la yanbaghi fil bahthi was-su'al illa ma da'at ilaihi al-haja, bahwa tidak sepantasnya kita mencari-cari ataupun bertanya-tanya kecuali benar-benar suatu perkara yang betul-betul kita butuh hajat, ya, betul-betul kita tidak tahu. Wa hadza fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ahdut tasyri', karena itu adalah zaman pentasyri'an. Wa yusha an ahadan yas'alu an syai'in lam yujib fa yujibu min ajli mas'alatihi, dan dikhawatirkan apabila dia bertanya terhadap sesuatu yang belum diwajibkan, maka dikhawatirkan itu akan menjadi wajib disebabkan karena dia bertanya. Itu di zaman Nabi SAW. Qalam yuharrim fa yuharramu min ajli mas'alati, ataupun belum diharamkan kemudian setelah itu diharamkan karena gara-gara dia bertanya. Karena itu di zamannya Nabi SAW para sahabat enggan banyak bertanya, sehingga kalau ada orang Arabi datang mereka senang, karena orang Arabi itu apa? Dia berani tanya langsung kepada Nabi SAW. Walihada nahan Nabi SAW anil bahthi anha faqala wala tabhathu annahu, oleh karena itu Nabi katakan jangan kalian mencari-carinya. Ya. Tawallahu naktabi bihada. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.